Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du. Qala al-mukhtasiru hafidhahullahu ta'ala al-hadithul khamisu wal-ishruna. Berkata al-Syaikh Muhammad bin Sulaiman al-Muhanna hafidhahullahu ta'ala. Dalam ringkasan beliau terhadap kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, beliau memasuki penjelasan dari hadis ke-25 dari Al-Arba'un An-Nawawiyyah, di mana isinya adalah an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, anna unasan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, bahwasanya sekelompok ya atau sejumlah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qalu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama, mereka ya mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullahi, wahai Rasulullah, dhahaba ahlu tuthuri bil ujuri. Ya. Orang-orang yang berharta itu pergi dengan mendapatkan banyak pahala. Ya. Yusalluna kama nusalli. Mereka itu salat sebagaimana kami salat. Wa yasumuna kama nasumu. Dan mereka juga berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ya maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna. Ya, bukankah ya sungguh Allah telah menjadikan bagi kalian apa-apa yang dapat kalian sedekahkan. Inna bikulli tasbihatin sadaqatan. Ya sesungguhnya di setiap ucapan tasbih itu terdapat sedekah. Wa kulli takbiratin sadaqatan. Dan di setiap ucapan takbir itu juga terdapat sedekah. Wa kulli tahmidatin sadaqatan. Dan di setiap ucapan tahmid terdapat sedekah, ya sedekah. Wa kulli tahlilatin sadaqatan. Dan juga di setiap ucapan tahlil itu terdapat sedekah. Wa amrun bima'rufin sadaqatun. Dan menyeru kepada kebaikan itu adalah sedekah. Wa nahyun 'anil munkari sadaqatun. Ya, dan mencegah dari perbuatan mungkar itu juga adalah sedekah. Wa fi bud'i ahadikum shadaqatun. Ya, dan di dalam hubungan suami istri kalian itu juga terdapat sedekah. Qalu, kemudian sahabat tersebut atau para sahabat tersebut merespon, ya Rasulullahi, wahai utusan Allah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Ya, apakah salah seorang dari kami itu melampiaskan syahwatnya dan dia mendapatkan pahala karenanya? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ara'aitum law wada'aha fil harami. Ya, apa pendapat kalian jika ya seseorang itu melampiaskannya pada hal yang haram? Akana alaihi wizrun, ya apakah dia mendapatkan dosa? Fakadzalika idza wada'aha fil halali. Maka demikian pula jika dia melampiaskannya pada yang halal, kana lahu ajrun. Ya maka dia akan mendapatkan pahala. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Asy-syarhu, penjelasannya, fi hadzal haditsi dalilun ala anna as-sahabata kanu yahzanuna ala ma yata'azzaru alaihim fi'luhu min al-khairi mimma yaqdiru alaihi ghairuhum. Ya, di dalam hadis ini itu terdapat dalil ya anna sahabata kanu yahzanuna. Ya, bahwasanya para sahabat itu dahulu mereka bersedih. Ya ala ma yata'adzaru alaihim fi'luhu. Ya, atas ya sesuatu jika mereka itu tidak melakukan perbuatan. Ya minal khairi, perbuatan kebaikan. Mimma yaqdiru alaihi ghairuhum. Sementara ya sahabat yang selain mereka itu mampu untuk melakukannya. Wa fi hadzal haditsi, ya dan juga di dalam hadis ini, annal fuqara'a ghabatu ahlat tsuri. Ya, menyebutkan bahwa para fakir itu ghabatu, ya itu merasa ghibtah. Ya, ghibtah itu adalah ya iri yang diperbolehkan. Ya, karena menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain tanpa menginginkan supaya hal tersebut hilang dari orang lain tersebut. Nah, merasakan ghibtah terhadap orang-orang yang berharta. Ya, wadduthuru hiyal amwalu. Yang dimaksud dengan ad-duthur adalah amwal, harta. Bima yahsulu lahum min ajris sadaqati bi amwalihim. Karena mereka itu ya dengan sedekah mereka, dengan sebab sedekah mereka, sedekah dengan harta mereka, mereka mendapatkan pahala. Fadallahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallama ala sadaqatin yaqdiruna alaiha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menunjukkan sedekah-sedekah yang mereka mampu untuk melakukannya. Wa fi sahihaini, dan di dalam sahihain, an Abi Salihin, ya dari Abu Salih, an Abi Hurairah, ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna fuqara al-muhajirina ya atawan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maaf, atau ya. Anna fuqara al-muhajirina atawun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ya kaum fakir dari golongan muhajirin itu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, ya maka mereka berkata, dhahaba ahlut tuthuri bidarajatil ula. Ya. Orang-orang yang berharta itu telah ya mendapatkan kedudukan yang tinggi. Wan na'imil muqimi, ya, dan juga kenikmatan yang abadi. Faqala, ya maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bertanya, wa madzaka? Ya. Dan apa itu, atau dan mengapa kalian berkata demikian? Qalu, maka mereka mengatakan, yusalluna kama nusalli. Mereka salat sebagaimana kami salat. Wa yasumuna kama nasumu. Dan mereka juga berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Wa yatasaddaquna wa la natasaddaqu. Dan mereka mampu untuk bersedekah dan kami itu tidak bersedekah. Wa yu'tiquna wa la nu'tiqu. Ya, dan mereka dapat membebaskan budak dan kami tidak mampu atau tidak membebaskan budak. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ya waka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, afala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi. Ya, man qad sabaqakum. Ya. Apakah kalian mau aku ajarkan ya suatu amalan ya yang jika kalian melakukannya ya maka kalian dapat melampaui orang-orang yang telah mendahului kalian. Wa tasbiquna man ba'dakum. Ya. Dan juga dapat ya melampaui atau mengungguli orang-orang yang sesudah kalian. wa la yakunu ahadun afdhala minkum. Ya, dan tidak ada seorang pun yang akan lebih afdol, lebih utama daripada kalian. Illa man sona'a mithlama sona'tum. Ya, melainkan orang-orang yang melakukan perbuatan yang sama dengan kalian. Qalu bala ya Rasulullahi. Ya, maka mereka menjawab, tentu wahai Rasulullah. Qala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, tusabbihuna, ya, bertasbih, kalian bertasbih, wa tukabbiruna, dan kalian bertakbir, wa tahmaduna, dan kalian bertahmid. Ya. Kemudian dubura kulli salatin thalathan wa thalathina marratan. Ya, kalian bertasbih, kemudian bertahmid dan bertakbir itu di akhir setiap salat ya sebanyak 33 kali. Qala Abu Shalihin, maka Abu Shalih tadi perawi dari hadis ini itu mengatakan faraja'a fuqara'ul muhajirina ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Maka ya para orang-orang fakir dari muhajirin itu kembali mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, ya maka mereka mengatakan sami'a ikhwanuna ahlul amwali bima fa'alna. Ya, sami'a ikhwanuna ahlul amwali bima fa'alna. Saudara-saudara kami, yaitu orang yang memiliki harta yang kaya di antara kami, itu mendengar apa yang kami lakukan. Fafa'alu mithlahu. Ya, Masya Allah. Maka mereka melakukan hal itu juga. Ya, ini menunjukkan ya keutamaan para sahabat yang jika mengetahui suatu amalan, ya mereka langsung mengamalkannya. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha'u. Itu merupakan ya karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ya. Kita lihat catatan kaki. Akhrajahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kita kembali ke atas. Wa ma'na hadha, dan ini maknanya adalah annal fuqara'a dhannu alla sadaqata illa bil mali. Ya, kaum fakir terdahulu itu menyangka bahwa tidak ada sedekah melainkan dengan harta. Artinya yang namanya sedekah itu mereka menyangka harus menggunakan harta. Wa hum 'ajizuna 'an dzalika. Ya, dan mereka tidak mampu melakukan hal tersebut. Fa akhbarahum sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada mereka anna jami'a anwa'i fi'lil ma'rufi wal ihsani shadaqatun. Bahwasanya seluruh ya jenis perbuatan kebaikan ya dan juga kebajikan itu merupakan sedekah. Wasadaqatu bighairil mali naw'ani, ya, dan sedekah ya, tanpa menggunakan harta itu ada dua jenis. Ahaduhuma, ya, jenis yang pertama, ma fihi ta'diyatul ihsani ilal khalqi. Ya, yang di dalamnya itu terdapat ya kebaikan yang bisa diberikan kepada makhluk. Fayakunu sodakotan alaihim, maka itu menjadi ya sedekah bagi mereka. Warubbama kana afdhala minas sadaqati bil mali. Ya, bahkan bisa jadi itu menjadi lebih utama daripada bersedekah dengan harta. Wa hadza kal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari. Dan ini seperti ya menyeru kepada kebaikan ya kemudian juga yang mencegah dari kemungkaran. Fa innahu du'aun ila ta'atillahi. Ya karena itu merupakan seruan untuk ya, mentaati Allah. Ya ajakan atau seruan untuk mentaati Allah. Wa kaffun an ma'asihi. Ya dan juga ya menahan dari berbuat maksiat kepada Allah. Wa dzalika khairun minan naf'i bil mali. Maka ini itu lebih baik daripada yang memberikan kemanfaatan berupa harta. Wa kadzalika ta'limul ilmin nafi'i. Ya demikian juga yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Wa iqra'ul qur'ani. Ya maka mengajarkan Al-Qur'an. Wa izalatul adza 'anit thariqi dan menyingkirkan gangguan dari jalan. Wasa'yu fi jalbin naf'ilin nasi. Ya dan juga ya berusaha untuk memberikan kemanfaatan bagi manusia. Wadaf'il adza 'anhum ya dan juga menyingkirkan gangguan dari para manusia. Wa kadzalika du'a'u lil muslimina. Ya dan demikian juga ya doa kepada atau doa untuk orang-orang Islam. Wal istighfaru lahum dan memohonkan ampunan bagi mereka. Wa min anwa'i shadaqati dan di antara bentuk sedekah yaitu kaful adza 'anin nasi. Yaitu menahan agar tidak memberikan atau tidak menyakiti manusia. Hafiz sahihaini, maka di dalam sahihain, An Abi Dharrin, ya dari Abu Dharr radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, Qultu, ya saya mengatakan, Ya Rasulullahi, wahai Rasulullah, Ayyul a'mali afdalu, ya amalan apakah yang paling utama? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Al-imanu billahi, yaitu beriman kepada Allah. Wal jihadu fi sabilihi dan berjihad di jalannya. Ya. Kemudian ya qultu ya saya yaitu Abu Dzar radhiyallahu anhu bertanya ya atau meneruskan fa ayyur riqabi afdalu. Ya. Budak seperti apa yang paling utama? Ya, paling utama untuk dibebaskan. Qala, yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, anfasuha inda ahliha. Ya, yaitu yang paling berharga bagi pemiliknya. Wa aktsaruha tsamanan. Ya, dan yang paling mahal. Qultu, kemudian Abu Dzar radhiyallahu anhu melanjutkan, fa illam af'al, ya jika aku tidak mampu untuk melakukannya, qala, ya maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tu'inu sani'an au tasna'ul li akhraqa. Ya tu'inu sani'an, ya tu'inu sani'an au tasna'u li akhraqa. Ya. Hendaknya engkau ya, membantu pekerjaan orang lain atau membantu orang yang tidak mampu berbuat apapun. Qultu, ya maka Abu Dzar radhiyallahu anhu mengatakan, Ya Rasulallahi, wahai Rasulullah, Ara'aita in du'uftu an ba'dil amali. Ya. Ya, bagaimana pendapatmu jika aku tidak mampu melakukan salah satu dari atau ya lemah atau tidak mampu melakukan sebagian dari amal tersebut. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab takuffu syarraka 'anin nasi. Ya takuffu syarraka 'anin nasi. Ya hendaknya engkau menahan diri dengan tidak berbuat jahat kepada orang lain. Fa innaha shadaqatun. Ya karena itu adalah sedekah. Ya kita lihat catatan kaki terkait ini akhrajahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Waqad shahha al-hadithu bi anna nafaqata ar-rajuli 'ala ahlihi shadaqatun. Ya. Dan telah datang hadis yang sahih bahwa ya, nafkah yang diberikan seorang laki-laki atau seseorang kepada keluarganya itu merupakan sedekah. Wa fi sahihi Muslimin, dan di dalam sahih Muslim, an Abi Hurairah, ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillahi. Ya, dinar yang engkau nafkahkan atau engkau sedekahkan di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin. Ya, dan dinar yang engkau sedekahkan untuk ya memerdekakan budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin. Ya, dan dinar yang engkau sedekahkan kepada orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlika. Dan dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu. Afdoluhalladhi anfaqta ala ahlika. Yang paling utama di antara semua dinar tersebut adalah dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu. Ya, kita lihat catatan kaki. Akhrajahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kita kembali ke atas. Wa fi hadzal ma'na ahaditsu katsiratun. Ya, dan yang semisal dengan makna ini itu terdapat banyak hadis. Yatulu dzikruha. Ya. Yang jika disebutkan semuanya maka akan sangat panjang. Wa fi sahihaini, dan di dalam sahihain, an Anasin, ya dari Anas radhiyallahu anhu, anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya, ma min muslimin yaghrisu ghorsan. Ya, tidaklah seorang muslim yang menanam suatu satu pohon. Au yazra'u zar'an. Ya. Atau kemudian ya menanam tanaman. Fayakulu minhu insanun au toirun au dabbatun. Ya, kemudian dari tanaman tersebut ya mungkin tumbuh buah yang kemudian dimakan oleh manusia atau burung atau hewan. Illa kana lahu shadaqatun. Melainkan itu akan menjadi sedekah baginya. Kemudian ya kita lihat catatan kaki terkait hadis ini. Akhrajahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kita kembali ke atas. An-naw'u tsani minas shadaqati allati laysat maliyatan. Dan jenis kedua dari sedekah yang bukan berupa sedekah harta. Ma naf'uhu qasirun 'ala fa'ilihi. Yang manfaatnya itu hanya terbatas bagi pelakunya saja. Ka'anwa'id dzikri, seperti zikir-zikir yang berbagai macam. Ya, berbagai macam zikir. Ya. Kemudian walam yadhkuri sholata wassiyama walhajja waljihada annahu shadaqatun. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan salat, kemudian puasa, dan haji dan jihad sebagai sedekah. Li'annahu innama dzakara dzalika jawaban li su'alil fuqara'i. Ya. Karena jika pernyataan tersebut itu hanya disebutkan hanya sebagai jawaban terhadap pertanyaan orang fakir. Alladzina sa'aluhu amma yuqawimu tatawwu'al aghniya'i bi amwalihim. Yang mereka itu bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang bisa ya menyaingi ya pahala sedekah hartanya orang-orang kaya. Ya wa ammal faraidu, ya dan adapun amalan wajib, ya. Faqad kanu kulluhum mushtarikina fiha. Ya karena kalau amalan wajib itu semuanya semua sahabat itu berserikat, artinya sama-sama melakukan hal tersebut. Ya karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawab dengan sholat, ya puasa, haji dan jihad. Ya karena ini hanya sebagai jawaban untuk pertanyaan kaum fakir. Ya karena kalau semua itu ya para sahabat semuanya melakukan hal tersebut. Ya kemudian kita lanjutkan waqad takatsaratin nususu bi tafdhilid dzikri 'ala shadaqati wa ghairiha minal a'mali. Ya dan telah banyak terdapat dalil yang menyebutkan tentang keutamaan zikir dibandingkan dengan sedekah dan juga ya amal lain dan juga amalan lainnya. Kama fi hadithi Abi Darda'i. Sebagaimana dalam hadis Abu Darda. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum, ya maukah kalian aku beritahu amalan yang terbaik di antara kalian, wa azkaha inda malikikum, ya dan yang paling suci di sisi penguasa kalian, wa arfa'iha fi darajatikum, ya dan juga itu yang paling meninggikan derajat, wa khairul lakum min infaqidh dhahabi wal fiddati, dan itu lebih baik daripada atau bagi kalian daripada berinfak dengan emas dan perak, wa khairul lakum min an talqau aduwwakum, ya dan itu lebih baik daripada berhadapan dengan musuh kalian, ya fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, ya maaf, fatadribu a'naqahum, fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, ya yang kalian itu menebas leher mereka dan leher kalian itu ditebas oleh mereka, ya, atau mereka menebas leher kalian. Qalu bala ya rasulallahi, ya mereka mengatakan tentu wahai Rasulullah. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, dzikrullahi jalla jalaluhu, yaitu berzikir kepada Allah jalla jalaluhu. Akhrajahul imamu Ahmadu wa Tirmidhi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam At-Tirmidhi. Kita lihat catatan kaki. Akhrajahu Ahmadu wa Tirmidhi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan At-Tirmidhi. Wa zada. Ya dan At-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala ada tambahan. Faqala Mu'adhu bin Jabalin radhiyallahu anhu. Ya maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, ma syai'un anja min adzabillahi min dzikrillahi. Ya tidak ada sesuatu pun yang lebih menyelamatkan daripada azab Allah yang melainkan dari zikrullah. Wa qala anhul hakimu. Ya maka Al-Hakim berkata tentangnya, sahihul isnadi. Ya. Pernyataan ini sanadnya sahih. Wa hasana isnadahu Al-Mundhiri. Dan Al-Mundhiri itu menghasankan hadis atau isnad dari hadis ini. Wa sahahahul Albani fi sahihit targhib. Dan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala mensahihkan hadis ini dalam kitab beliau Sahihut Targhib. Kita kembali ke atas. Wa fil ma'na ahadithu ukharu muta'addidatun. Dan yang semakna dengan ini, itu juga terdapat hadis-hadis yang lain yang banyak. Demikian. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.